الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله نواصل درسنا في كتاب التوحيد. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid dan kita masuk pada bab atau pembahasan yang baru. Faqala al-musannif rahimahullahu taala bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halif billah. Bab dalil-dalil yang datang yang warid terkait orang-orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa maqsudul musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya di antara perkara-perkara yang menunjukkan kurangnya atau lemahnya tauhid seseorang adalah dia tidak terima, dia tidak merasa cukup ketika seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dikarenakan seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan orang mukmin yang mendengar hal tersebut wajib untuk dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah ketika dia membuat sebuah pernyataan atau pengingkaran terhadap suatu perkara dan dia bersumpah atas hal tersebut, menyebut nama Allah untuk menegaskan hal tersebut sampai dia bersumpah, maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah menerima hal tersebut, tidak menentang dan tidak menolaknya, karena di hadapannya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang tidak terima ketika disebutkan nama Allah, seorang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia misalnya, wallah saya tidak melakukan hal tersebut, maka dia wajib untuk menerimanya dan tidak boleh untuk tidak percaya kepada orang tadi, karena dia sudah menyebut nama Allah. Nah, maka ini maksudul musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Ingin menjelaskan wajibnya untuk seorang, terutama al-muwahid, ridho, menerima, percaya ketika seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi, yakni ketika seorang ketika menyebutkan sebuah pernyataan, statement, ataupun dia mengingkari tuduhan yang ada pada dirinya dan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila seorang ketika bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwasanya dia tidak melakukannya atau mengumumkan sebuah statement dengan menyebut dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan al-waqi', realita yang ada membuktikan bahwasanya dia tidak sesuai dengan pengakuannya. Contoh masalah ketika dia tertuduh mengambil atau mencuri uang, Maka ketika tuduhan tersebut diarahkan kepadanya, dia bersumpah. Wallah saya tidak ngambil. Padahal bukti jelas. Buktinya ada. Misalnya CCTV. Kelihatan kalau dia itu ngambil uangnya. Mencuri misalnya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita percayai. Walaupun bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisinya dia telah terbukti melakukan sesuatu yang tertuduh pada dirinya. Maka kita tidak percaya kepada sumpahnya. Atau masalan, rajulun ma'rufun bil kidzib. Atau seorang yang ma'ruf, terkenal dengan kedustaannya. Memang dia sering bohong. Dia tidak takut untuk berbohong. Selalu berkelit. Walaupun harus dengan sumpah. Walaupun harus dengan sumpah. Maka yang seperti ini pun tidak kita percayai. Kondisi yang kedua. Ketika dia bersumpah. Dan tidak ada qara'in. Atau bukti-bukti yang menunjukkan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya atau statement yang dia ucapkan itu tidak sesuai kenyataan, tidak ada bukti. Maka dalam kondisi ini wajib untuk kita menerima sumpah tersebut. Menerima sumpah tersebut. Kemasalan ketika seorang akad jual beli. Akad jual beli. Dan ketika dia beli, misalnya. Ketika dia beli, ternyata barangnya cacat. Maka dalam kondisi seperti ini, ada khiyarul aib. Boleh untuk sang pembeli mengembalikan barang itu tadi. Barang-barang itu tadi. Dan ketika seorang tadi kembali ke penjual, masing-masingnya cekcok. Masing-masingnya cekcok. Ini rusaknya ketika masih pada penjual. Barangnya memang dasarnya rusak. Dari tokonya, dari saya beli ya rusak. Sang penjual tidak seperti itu. Dia mengatakan, barangnya rusak, ya setelah Anda beli. Setelah Anda beli. Dalam kasus ini, yang wajib adalah sang pembeli harus mendatangkan bukti. Bahwasanya aib yang ada pada barang yang dia beli, atau mendatangkan qarinah. Qarinah-qarinah yang menguatkan bahwasanya barang yang dia beli, itu catatnya memang dari tokonya. Tapi ketika dia tidak punya bukti, tidak punya qara'in, maka dia tinggal menerima sumpah dari sang penjual. Dia kita tidak punya bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu wajib didatangkan kepada orang yang menuduh. Dalam kasus ini, pembeli menuduh bahwasanya barang yang dia beli itu cacat memang dari tokonya. Tapi dia tidak punya bukti, maka ketika dia tidak punya bukti, dia harus terima sumpah dari penjual. Wal yaminu ala man angkara. Dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Tidak, barang itu tidak cacat. Memang dari tokonya bagus, sudah dicek catatnya ketika Anda beli. Nah, makanya seperti ini, barakallahu fikum, ketika sang penjual sudah bersumpah, bahwasanya catatnya itu terjadi rusak ketika Anda sudah beli. Adapun barang ketika masih di toko masih bagus-bagus saja, masih normal-normal saja. Tidak ada cacat, tidak ada aib. Nah, mungkin saja ketika dia beli masuk tas kegencet misalnya, kegencet atau goncang atau jatuh dan yang semisalnya akhirnya barangnya rusak, barangnya tidak bisa berjalan dengan normal. Kadang orang enggak tahu, enggak sadar seperti itu. Nah, maka sang pembeli harus dan wajib menerima sumpah dari sang pembeli. Kalau sudah bersumpah, wallah, barang itu cacatnya bukan ketika di toko, maka dia harus terima. Maka dia wajib untuk menerima. Karena dalam kondisi ini, dia tidak punya bukti, dia tidak punya qara'in yang menguatkan tuduhannya, maka wajib untuk dia menerima sumpah orang yang mengingkari. Maka ini kondisi ketika seorang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipercaya secara mutlak ataupun tidak didustakan secara mutlak. Didustakan ketika memang bukti ataupun qara'in itu mengarah kepada kedustaan. Bahasanya ketika dia bersumpah ternyata dusta. Ada buktinya ataupun ada qarinah-qarinah yang kuat yang menunjukkan bahasanya sumpahnya itu tidak sesuai dengan realitanya. Nah, adapun hukum asal ketika tidak ada bukti, tidak ada qarinah, kita tidak bisa membawa bukti dan orang tadi bersumpah, maka tidak boleh untuk kita menampakkan ketidakterimaan kita. Misalnya pada kasus tadi, sang penjual mengatakan, wallah, barang itu ketika di toko masih bagus. Masih bagus. Saya cek sendiri. Kemudian orang tadi tidak terima, oh, saya tidak percaya. Ini tidak boleh. Saya tidak percaya. Yang saya pegang rusak kok. Saya tidak percaya. Ini tidak boleh. Apalagi dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia menampakkan pada penjual bahwasanya dirinya tidak percaya, walaupun penjual tadi sudah bersumpah menyebut nama Allah, menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya, dia pun tidak peduli. Tidak peduli wallah, walaupun dia menyebut dan bersumpah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak peduli. Saya tidak percaya sama orang tersebut. Ini menunjukkan tauhidnya kepada Allah kurang. Nah, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu maja'a, bab dalil-dalil yang warid, yang datang, yang menjelaskan tentang ancaman terkait orang-orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kama sabab, bahwasanya yang wajib bagi seorang mukmin ketika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, dia terima, dia percaya. Nah, qala an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyastuq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Dan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Dan barang siapa yang disebutkan nama Allah di hadapannya, ada orang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah, falyarda, maka hendaknya dia ridha, dia terima. Wa man lam yarda falaysa minallah, dan barang siapa yang tidak ridha, tidak terima dengan sumpahnya, maka bukan termasuk dari golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Begitu pula disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Irwa. Maka di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, larangan untuk bersumpah dengan nenek moyang atau bapak. Di mana kebiasaan orang jahiliyah terdahulu, mereka dalam rangka menegaskan pernyataan yang mereka sebutkan, atau ketika mereka mengingkari satu tuduhan yang diarahkan kepada mereka, mereka bersumpah. Namun mereka bersumpah dengan nama nenek moyang mereka, nama kabilah mereka. Dan ini adalah perkara yang haram, bahkan ini merupakan syirik billahi azza wa jalla. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Maka hadis ini jelas terdapat atau terkandung di dalamnya larangan untuk seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ini terkadang terucap oleh sebagian orang, demi Allah, demi Rasulullah, ini tidak boleh, ini syirik. Ataupun sebagian orang bersumpah demi amanah, wal amanah, demi amanah yang saya pegang, ini juga tidak boleh, ini kesyirikan. Demi ini atau demi itu, al-muhim ketika seorang itu bersumpah dengan selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Dan hukum asalnya adalah syirkun aswar. Karena sumpah pada hakikatnya adalah penegasan terhadap satu pernyataan dengan menyebutkan sesuatu yang sangat dia agungkan. Maka ketika seorang itu bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya, itu adalah suatu hal yang sangat dia agungkan. Sampai dia sebut-sebut namanya. Dan hal yang seperti ini tidak layak. Pengagungan yang seperti ini tidak layak. Melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan yang semisal seperti ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu bersumpah dengan selain Allah, sama saja dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat-tempat yang harusnya Allah yang diagungkan di tempat tersebut. Nah, begitu pula contohnya di dalam hadis ini, bersumpah dengan nenek moyang. Demi nenek moyang saya, demi ayah saya, atau demi ibu saya, dan ini dan itu tidak boleh. Asyirik billahi azza wa jalla. Sebagaimana kata Rasul, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian itu bersumpah dengan ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, atau keluarga, ataupun apapun itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa billahi falyasduq. Dan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia jujur. As-sidq, sikap jujur itu merupakan kewajiban. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kunu ma'as-shadiqin." Bersamalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dan menjadi orang-orang yang jujur. Wa'aksu. Dan kebalikannya yaitu sikap dusta adalah perkara yang haram, bahkan kabirah min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falnaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Dan hendaknya kita jadikan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdusta. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik adalah tanda seorang munafik itu 3. Idza hadatha kadzdzab. Ketika seorang itu berbicara, dia dusta. Maka menunjukkan bahwasanya al-kadzib haram, bahkan kabirah min kabair ad-dzunub. Naam. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Dan orang-orang yang berdusta mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berdusta itu Allah sebut adalah atau sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah memerintahkan untuk seorang itu jujur dalam setiap kondisi. Alaikum bisidq, kata Rasulullah SAW, wajib kalian untuk bersikap jujur. Fa innahu ma'al bir, karena sesungguhnya sikap kejujuran itu bersama dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa huma fil jannah, dan keduanya kejujuran, begitu pula sikap baik yang lainnya, itu mengantarkan ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu berbicara, wajib untuk dia jujur. Dan apabila dia berdusta, maka dia terjatuh di dalam dosa. Apalagi ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdusta, namun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan sikap ihtiram dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sikap pemuliaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Keimanan dia, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Dusta saja walaupun tidak ditambahi dengan sumpah itu sudah dosa besar. Dan itu lebih parah ketika seorang itu diiringi dengannya sumpah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak jujur, dia dusta. Maka ini termasuk dosa besar. Yaminul ghamus. Yamin al-ghamus, sumpah yang dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahu kepada kalian dosa apa yang paling besar? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidayh. Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala serta durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang asalnya ketika menyampaikan hadis ini beliau bersandar, kemudian tiba-tiba beliau tegak seraya mengatakan ala wa qawlu zuru wa syahadatu zuru, ala wa qawlu zuru wa syahadatu zuru. Begitu pula ucapan dusta serta persaksian dusta. Ucapan dusta dan persaksian dusta. Naam. Persaksian dia menjadi saksi namun persaksian dalam hal-hal yang dusta. Nah, maka ini perkara yang kedua. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah wajib untuk dia jujur. Yang pada hakikatnya jujur itu wajib dalam setiap kondisi. Namun hal itu dipertegas ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa yang disampaikan padanya, disebutkan di hadapannya Allah. Ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Falyarda. Maka wajib untuk dia ridha, terima. Dan rinciannya sebagaimana kita jelaskan tadi. Ketika tidak ada qara'in ataupun bukti yang menunjukkan bahwasanya sumpahnya itu dusta, maka wajib untuk kita terima. Nah, misalnya dia mengatakan, "Wallah sudah saya kembalikan." "Enggak, kamu belum mengembalikan." "Wallah sudah saya kembalikan." "Ya sudah, terima." Kalau tidak ada qara'in ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya apa yang dia bersumpah dengannya ternyata dusta, wajib untuk dia terima. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak ridho ketika ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah. Faman lam yarida falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridho, yakni ketika ada orang bersumpah di hadapannya, falaysa minallah, maka bukan termasuk golongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Karena seorang mukmin, seorang yang takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika disebut di hadapannya nama Allah, dia takut, dia terima. Terutama ketika ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah, karena dia sangat-sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dipetik dari hadis ini bahwasanya sikap seorang itu tidak terima ketika ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah, dia menampakkan ketidakpercayaannya, padahal orang tadi sudah bersumpah, wallah saya tidak melakukannya, saya tidak percaya. Padahal sudah menyebut nama Allah, sudah bersumpah. Maka kata Rasul, orang yang seperti ini falaisa minallah, bukan termasuk golongannya Allah. Menunjukkan bahwasanya sikap tidak ridha terhadap orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah adalah dosa besar. Dosa-dosa besar. Karena terkandung di dalam perbuatan ini bara'ah minallahi subhanahu wa ta'ala, sikap berlepas diri, atau Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang melakukan seperti ini. Dan ibarat-ibarat yang seperti ini, falaisa minallah, atau semisal hadis man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang berbuat ghish kepada kita, maka bukan termasuk dari kami. Ibarat-ibarat seperti ini adalah ibarat bara'ah, berlepas dirinya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan satu perbuatan apabila dikatakan bahwasanya perbuatan tadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut, menunjukkan perbuatan tersebut adalah kabiratun min kabairi dzunub, salah satu dari dosa-dosa besar. Dan ini diantara dhabit yang disebutkan oleh ahlul ilm, kapan dosa itu disebut atau dikategorikan dengan dosa besar. Di antaranya adalah ketika Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya. Nah, dengan ini walhamdulillah kita selesai pada atau dari bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillah au babu qauli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan ma syaa Allah dan syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak. Maksudul musannif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya ucapan ini dan yang semisalnya Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendakmu dan, atau ini adalah kehendaknya Allah dan kehendakmu, ini adalah ucapan syirik. Syirkun fil alfab, syirik dari sisi pelafatan. Dan hukum asal dari ucapan ini adalah syirkun asghar, syirik asghar. Yakni syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Dan sisi kesyirikannya, kenapa ucapan yang seperti ini dikatakan sebagai ucapan yang syirik? Karena terkandung di dalamnya penyamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ketika seorang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, menggunakan waw, yang dimana waw di dalam bahasa Arab taqtadhi al-musawat fil hukum bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Dimana waw di dalam bahasa Arab ini memiliki makna kesamaan hukum antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, antara sebelum waw dengan setelah waw. Yakni seakan-akan seorang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, seakan-akan mengesankan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu setara dengan makhluk, atau kehendak makhluk itu setara dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak seperti itu. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh kehendak. Karena apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti akan terjadi. Tidak akan mungkin tidak akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan sesuatu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki untuk terjadi, maka tidak akan mungkin terjadi. Adapun kehendak makhluk, terkadang makhluk menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu. Tapi kadang kesampaian, kadang tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Seorang misalnya ingin berkunjung ke rumah orang tuanya. Terkadang sampai ke rumah orang tua, terkadang justru di tengah jalan ada halangan. Ditelepon misalnya ada yang butuh bantuan, ditelepon misalnya ada yang sakit, ditelepon misalnya ada keperluan ini dan itu yang tidak bisa ditinggal. Akhirnya enggak jadi. Al-Muhim di sini, ini sebagai contoh bahasanya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk terkadang berkehendak. Namun, apa yang dikehendaki oleh makhluk bisa terjadi dan bisa tidak. Berbeda halnya dengan kehendak Allah. Kehendak Allah pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan kun, terjadilah, fayakun, dan pasti akan terjadi. Nah, ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapan semisal ini, Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, ini adalah ucapan yang terlarang, bahkan syirik. Karena seakan-akan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun rincian hukum di dalam permasalahan ini. Yang pertama menjadi syirik akbar. Ucapan seperti ini menjadi syirik akbar. Apabila dia meyakini bahwasanya kehendak makhluk itu memang setara dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan dan mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini karena memang memiliki dasar keyakinan bahwasanya kehendak makhluk itu setara dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadi syirik asghar. Ketika tidak didasari oleh keyakinan-keyakinan tadi. Dia mengucapkan ucapan seperti ini, tapi dia tetap meyakini bahwasanya makhluk itu kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tapi ucapan ini salah. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak benar. Syirik dari sisi pelafatannya. Naam. Sehingga ucapan ini dihukumi syirik dari sisi pelafatannya. Dan hukum asalnya adalah syirik ashghar. Dan yang diperbolehkan dalam ucapan seperti ini, yang pertama dan yang paling afdalnya adalah mengucapkan Masya Allah wahdah. Ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini ucapan yang paling afdal. Sebagaimana kata Rasulullah s.a.w. Walakin kulu Masya Allah wahdah. Namun ucapkanlah ini adalah kehendak Allah semata. Yang kedua, diperbolehkan juga dengan mengucapkan Masya Allah thumma sya'abulan. Ini adalah kehendak Allah kemudian. Kehendak si fulan. Artinya, dia dengan menggunakan lafaz thumma, kemudian, dia tidak menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Bahkan, dia menjadikan kehendak makhluk itu setelah atau di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya lafaz thumma, itu tufid at-tarakhi. At-tartib ma'at-tarakhi. Naam. Maka ketika seorang mengucapkan Masya Allah wa sya'afulan atau Masya Allah thumma sya'afulan, tidak ada unsur kesyirikan padanya. Karena dia tetap memposisikan kehendak Allah di atas kehendak segala makhluk, di atas kehendak segalanya. Adapun makhluk, kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah taala bab qauli masyaallah wa syi'ta. Bab tentang ucapan masyaallah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Wa sabaqal bayan bahwasanya ucapan ini adalah kesyirikan. An Qutailata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahrifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah wa syi'ta rawahu an-nasa'i wa shahhaha. Dari Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata di hadapan Nabi, kalian itu berbuat syirik kepada Allah. Yakni orang Yahudi tadi mengkritik kaum muslimin dengan mengatakan, kalian wahai muslimin telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana, kata orang Yahudi tadi, taquluna ma syaa Allah wa syaita. Kalian mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya atau kehendakmu. Wa taqulun, kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, yakni bersumpah dengan Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum mukminin, para sahabat, apabila mereka ingin bersumpah, hendaknya mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah yang memiliki Ka'bah. Yang dulunya punya kebiasaan bersumpah dengan Ka'bah, terutama orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu, maka diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersumpah, jangan bersumpah dengan selain Allah, dengan Ka'bah, bersumpahlah dengan yang punya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh. Wa an yaqulu, dan memerintahkan untuk mereka mengucapkan Masya Allahu thumma syi'ta. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Begitu pula hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam silsilah sahihah. Hadisnya sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa petik faedah yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari siapapun. Hatta minal yahud. Bahkan dari orang Yahudi sekalipun, ketika beliau disampaikan padanya, kaum muslimin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana syiriknya? Mereka mengatakan Masya Allah wa syaita, bersumpah dengan Ka'bah. Ini syirik. Dan Rasulullah SAW mengakui, sehingga memerintahkan kepada para sahabat untuk diganti, untuk dibenahi, untuk dikoreksi. Jangan melakukan yang seperti ini lagi, karena itu salah. Maka dari sini kita bisa memetik faedah, di antara akhlak Nabi SAW adalah seorang yang menerima kebenaran dari siapapun. Walaupun itu dari orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Bersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Asyrafu khalq indallahi Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak menghalangi beliau, tidak menjadikan beliau gengsi untuk menerima kritikan. Kalau kritikannya benar, nasihatnya benar, diterima. Naam. Maka hakada, seperti itulah hendaknya kita ketika mendapatkan masukan, kritikan. Jangan merasa bahwasanya kita ini seperti diinjak-injak, direndahkan. Walaupun yang misalnya mengkritik kita adalah orang yang dia tidak ngaca misalnya, dia sendiri melakukannya, tapi kritikannya betul, nasihatnya betul, memang apa yang dia kritikan kepada kita ternyata ada, maka kita terima, kita benahi. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini tidak mengatakan bahwasanya kamu orang Yahudi, kamu begini dan kamu begitu, berani mengkritik saya, berani mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu melakukan kesyirikan, enggak. Rasul terima. Nah, maka ini diantara perangai yang agung, perangai yang bahkan berat untuk diamalkan, namun wajib menerima kebenaran dari siapapun. Lakin, namun perlu diperhatikan, selalu perlu diperhatikan, perlu dibedakan antara menerima kebenaran dari siapapun dan belajar atau menimba ilmu dari siapapun. Itu ada bedanya. Naam, kita menerima kebenaran dari siapapun. Ketika ada orang yang datang kepada kita, mengkritik kita, menasihati kita, ngasih masukan kepada kita, benar adanya, ya diterima. Tapi bukan berarti hal tersebut melazimkan untuk kita boleh belajar kepada siapapun, kepada kelompok apapun, atau istilahnya sebagian orang, kita belajar kepada setiap kelompok, walaupun itu orang-orang Rafidah, orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang termasuk ahli bid'ah, orang-orang menyimpang. Adapun mempelajari ilmu itu wajib diambil dari sumbernya, wajib diambil dari orang-orang yang murni di atas akidah sunnah, di atas akidah yang lurus, di atas prinsip yang sahihah. Tidak mengambil ilmu dari siapa saja, terutama ilmu agama. Nah, tidak sebagaimana ucapan sebagian orang, kita ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk dibuang. Ini ucapan yang golong, ucapan yang salah. Karena kondisinya ketika itu kita adalah orang yang belajar. Belum tentu kita punya filter yang bisa menyaring semua ucapannya. Mungkin kita anggap ucapannya, oh bagus, baik, masuk akal. Ternyata ucapan tersebut kebatilan, sesat. Berapa banyak orang yang seperti ini kondisinya? Betapa banyak orang yang pinter bicara, pinter ngomong, yang dia jajakan, dia sampaikan itu kebatilan, tapi dibungkus, dibahasakan, dianalogikan dengan analogi yang seakan-akan masuk akal, sehingga kebatilannya diterima. Dianggap oleh masyarakat itu masuk akal. Oh iya betul, jadi seperti itu. Tapi ternyata isinya adalah kebatilan, menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Nah, maka kaidah bahwasanya kita belajar dari siapapun ini adalah ucapan yang salah. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, inna hada al-ilma din, wanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu yang kalian pelajari itu akan menjadi bagian agama kalian. Kalian belajarnya di mana, maka seperti itu akan terbentuk agama kalian. Fanduru aman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan di mana kalian belajar, di mana kalian mengambil ilmu. Ketika seorang mengambil ilmu belajarnya sama orang-orang Syiah, maka dia pasti akan berubah seperti orang-orang Syiah, akan berpikir seperti orang-orang Syiah. Ketika dia belajar, terutama dari kalangan orang-orang yang menyerukan at-takri bainal adyan, pendekatan antara agama-agama, di mana orang-orang zaman sekarang, di antara mereka ada dai-dai kesesatan yang menyerukan bahwasanya kita belajar dari setiap agama, ambil bagusnya. Sehingga mereka belajar dari Ahlul Kitab, belajar dari orang-orang Yahudi, Nasara. Sehingga pemikiran mereka seperti itu. Pemikiran mereka berubah menjadi seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa dipetik pada hadis ini, dalam kisah ini adalah bagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka mengkritik orang lain, mereka tidak melihat diri mereka. Di antara perangainya orang-orang Yahudi, ketika mereka mengkritik, namun tidak berkaca kepada diri-diri mereka. Dalam hadis ini disebutkan orang Yahudi datang kepada Nabi, mengkritik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Bahwasanya kaum muslimin itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Yahudi tadi tidak ngaca, tidak melihat bahwasanya keyakinan dia itu adalah keyakinan kesyirikan, kekufuran, agama sesat. Orang yang Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana ini adalah syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Nah, maka dari sini bisa kita petik faedah. Di antara sifat-sifatnya orang-orang Yahudi adalah ketika mereka mengkritik, mereka tidak melihat diri dulu. Ketika mereka memberikan masukan, tapi tidak melihat, tidak berkaca kepada dirinya sendiri. Apakah yang dia kritik ada pada dirinya ataukah tidak. Yang penting dia komentari orang, yang penting dia ngeritik orang. Tapi dia tidak berkaca kepada dirinya. Ini diantara perilaku orang-orang Yahudi yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah, tadi masyarah hadal hadis pada pelajaran yang berikutnya. Bi'inillah, naqtabi bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.